Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fillah hafidhakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke 91 atau ayat yang ke 90. Setelah kita membaca ayat yang ke 89 mengenai keadaan orang-orang Yahud atau keadaan orang-orang Bani Israel yang mereka semula menentang keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui kenabiannya. Kemudian setelah datang kenyataan dan benar fakta dan mereka menyaksikan, tetap mereka mengingkari dan tidak mau mengimani. Na'am barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Na'am kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-90 dari surat Al-Baqarah. Bisa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ayat yang ke-90 ini masih menjelaskan keadaan Bani Israel. Mereka justru memilih memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengganti keimanan dengan kekufuran. Yang mana ini sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ. Alangkah jeleknya apa yang mereka perjualbelikan, yaitu mereka lebih memilih diri-diri mereka an yakfuru bima anzalallah, untuk mereka kufur terhadap apa yang Allah telah turunkan, dalam keadaan baghyan, dalam keadaan penuh dengan kedzaliman. Ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Dalam keadaan mereka mengkufuri tersebut, dalam keadaan zalim dan juga hasad, dengki, iri terhadap apa yang Allah telah turunkan berupa kenikmatan atau keutamaannya terhadap hamba yang Allah telah kehendaki, atau terhadap orang yang Allah telah kehendaki dari kalangan hambanya. Karena sikap tidak terimanya mereka, zalimnya mereka, hasadnya, dengkinya mereka terhadap apa yang Allah telah turunkan berupa karunia Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya barakallahu fikum wa hafizakumullah, faba'u bighadabin ala ghadab. Mereka pun kembali mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang semula dulu mereka juga dimurkai. Jadi kemurkaan di atas kemurkaan. Walil kafirin 'adzabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir adalah adab yang sangat mengerikan dan juga sengsara, atau adab yang sangat pedih. Qala al-mufassirun, tafsir dari pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-90 ini, qabuha makhtarahu Banu Israel li anfusihim. Alangkah jeleknya apa yang dipilih oleh Banu Israel untuk diri-diri mereka. Idistabdalul kufra bil iman dhulman wa hasada. Yaitu karena mereka mengganti kekufuran, atau mereka na'barakallahu fikum menggantikan keimanan dengan kekufuran, dulman wa hasada, dikarenakan kedzaliman dan juga kedengkian atau keirian. Li'inzalillahi min fadlihi, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari karunia-Nya, yaitu Allah taala menurunkan Al-Qur'an ala nabiyillahi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faraja'u bighadabin minallah alaihim, maka mereka kembali membawa kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka dengan sebab bisababi juhudihim bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan sebab sikap menentangnya mereka, mengingkarinya mereka atau pengingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ba'da ghadabillahi, setelah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kadzalik, seperti itu pula alaihim, untuk mereka, disebab tahrifihim at-Taurah, disebabkan karena penyelewengan mereka, pengubahan mereka terhadap isi Taurat. Dalam artian di dalam Taurat terdapat bahwasannya nam kisah tentang bahwasannya adanya nabi di akhir zaman, namun mereka justru mendustakan dan tidak mempercayainya dan mengingkarinya. Walil jahidina nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bagi orang-orang yang menentang dan orang-orang yang mengingkari terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adzabun, azab untuk mereka. Yudhilluhum wa yukhzihim, yang bisa merendahkan mereka, menghinakan mereka, dan juga membuat mereka sengsara. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, yang mana kebenaran itu tidaklah ada tandingannya, karena kebenaran itu lebih besar kedudukannya dibanding pemuka di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, memerintahkan agar kita senantiasa berucap, bertindak, berperilaku dengan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, ucapan yang jujur, perilaku, perbuatan, ritual, keimanan, keyakinan, upayakan semuanya jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Bani Israel, mereka mengingkari terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedzaliman dan juga penuh dengan hasad, iri dan yang semisalnya. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-91, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Ayat yang sangat mulia menjelaskan tentang kejahatan orang-orang Bani Israel dan juga sikap mereka, sifat mereka, bagaimana ketika mereka diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran. Wa idha qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian kepada apa yang Allah telah turunkan di dalam Al-Quran, apa yang mereka ucapkan? Qalu, mereka seraya berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami itu akan beriman terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada kita, kepada nabi-nabi kita, katanya. Nah, mencari hilah. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur dan mereka mengingkari terhadap apa yang barakallahu fikum wa hafidhakumullah, yang selain diturunkan kepada mereka, padahal wa huwal haqqu, padahal itu benar adanya sebagai pembenar. Al-Qur'anul Karim itu benar sebagai pembenar terhadap apa? Yang ada pada mereka. Jadi Al-Qur'anul Karim itu membenarkan apa yang ada pada Taurat, tapi justru mereka mengambil barakallahu fikum, kata mereka, ucapan mereka mengatakan bahwasanya kita beriman dengan Taurat saja. Nah, ada pun yang selainnya tidak. Waliyadzubillah. Kemudian qul, katakanlah wahai Muhammad atau wahai Rasul, falima taqtuluna anbiya Allah? Tapi kenapa kalian justru membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Min qabl dahulu in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini kata mereka, kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi kita. Tapi kenapa kalian justru membunuh nabi-nabi kalian? Nah, bentuk apa seperti ini berarti tanakut, bertentangan. Bagaimana seperti ini terjadi? Qala al-mufassirun wa idza qala ba'dul muslimin lil yahud, apabila sebagian kaum muslimin berkata kepada orang-orang Yahud, saddiqu bima anzalallahu minal Qur'an, benarkanlah apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan dari Al-Qur'an. Qalu, mereka pun mengatakan, nahnu nusaddiqu bima anzalallahu ala anbiya'ina, kami akan membenarkan dan kami beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan terhadap nabi-nabi kita. Ini ucapan mereka, ungkapan mereka saja. Wa yajhaduna ma anzalallahu ba'da dhalik, yang kemudian setelah itu pun mereka mengingkari kufur terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Al-Qur'anul Karim itu adalah benar sebagai pembenar terhadap apa yang bersama mereka. Falau kanu yu'minuna bi kutubihim haqqan, kalau seandainya mereka beriman dengan kitab-kitab mereka yang benar, dalam artian dengan benar-benar keimanan yang benar, la amanu bil Qur'an, niscaya mereka juga mau beriman dengan Al-Qur'an, alladzi saddaqaha, yang mana Al-Qur'an itu membenarkan isi Taurat tersebut. Paham maksudnya? Kalau mereka itu jujur, benar keimanannya, kalau mereka itu beriman terhadap kitab mereka, niscaya mereka justru mau beriman juga dengan Al-Qur'an gitu loh. Karena Al-Qur'an itu pembenar daripada kitab mereka. Nah, kullahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum mu'minina bima anzalallahu alaikum, jika kalian beriman terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada kalian, falimadza qataltum anbiya Allah min qabl, tapi justru kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala sejak dahulu. Ini sehingga ritual atau kegiatan atau sifat orang-orang Yahud mereka sudah tertera di sini, dalam artian mereka sering membunuh para nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketika semenjak masih kecil diajak dagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam waktu itu, sebagian orang khawatir kalau seandainya ketahuan orang Yahud, dikhawatirkan nanti diancam dibunuh misalnya. Akhirnya sebagian mereka pun menasihati agar kembali pulang. Pulang aja, dikhawatirkan nanti tertimpa padanya suatu yang jelek, karena orang Yahud terkenal seperti itu. Apabila mengetahui tanda-tanda kenabian dan semisalnya, dikhawatirkan nanti barakallahu fikum melakukan perkara-perkara yang jahat, membunuh dan semisalnya. Akhirnya Rasulullah pun diajak pulang kembali oleh pamannya Abu Talib, hingga beliau pun suatu ketika berangkat kembali berdagang dalam keadaan beliau sudah barakallahu fikum sudah besar. Yaitu ketika berdagang barakallahu fikum bekerja sama dengan salah satu daripada pekerjanya atau karyawannya Khadijah binti Khuwailid. Barakallahu fikum, Maisarah namanya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Khadijah binti Khuwailid menemukan jodohnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Akhirnya terjadilah pernikahan karena Khadijah binti Khuwailid melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jujur dalam berdagang, tidak ada unsur penipuan dan semisalnya, sangat amanah, tertarik. Aduh, alangkah indahnya kalau seandainya dia mau menjadi suaminya. Akhirnya benar terwujudkan apa yang dia impikan, dalam artian yang dia harapkan. Dan Rasulullah SAW waktu itu ketika menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dalam umur berapa? 25 tahun waktu itu. Adapun umur Khadijah binti Khuwailid 40 tahun, itu tidak ada riwayat yang sahihah. Paham artinya? Yang jelas, barakallahu fikum menikah dalam keadaan sudah janda, Khadijah binti Khuwailid. Namun walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai faedah ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid memiliki keturunan. Di antaranya anak-anaknya siapa saja? Fatimah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Ruqayyah, kemudian Abdullah, kemudian Al-Qasim. Barulah dari Nah, dari Maria al-Qibtiyah satu orang anak itu Ibrahim. Nah, seperti itu. Ini merupakan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi orang-orang Yahud, syahidnya barakallahu fikum, orang-orang Yahud itu mereka berupaya dan juga berambisi bagaimana caranya membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian kita lanjutkan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang ke-92. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Allah yaitu Musa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizat yang sangat nampak, mukjizat-mukjizat yang sangat nampak, namun justru kalian itu menyembelih, kalian itu menyembah apa? Menyembah ijl, anak sapi, patung anak sapi. Nah, disembelih oleh mereka, disembah oleh mereka, disembah oleh orang-orang Bani Israel. Mimba'dihi, dalam keadaan setelah datang petunjuk kepadanya. Allah musta'an. Mukjizat-mukjizat tersebut nanti akan disebutkan dalam tafsirnya apa saja. Na'am wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat kezaliman. Jadi telah datang kepada Bani Israel Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Musa alaihissalam dan juga diturunkan padanya Alkitab yaitu Taurat. Mereka masih tetap membangkang dan menolak. Mereka justru apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam menghadiri pertemuan atau janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat untuk diturunkannya Alkitab kepadanya, mereka justru mencari fursah, kesempatan. Jadi ketika ditinggal Nabi Musa alaihissalam, mereka mencari fursah, kesempatan untuk menyembah apa? Patung sapi tersebut, ijl, patung anak sapi. Nah, kita lihat sini. Qala al-mufassirun, wa laqad ja'akum nabiyullahi Musa bil mu'jizatil wadihatid dalati 'ala sidqihi. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Allah Musa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizat yang sangat nampak gamblang jelas yang menunjukkan akan jujurnya benarnya Nabi Musa alaihissalam. Namun apa? Mereka tetap mengingkari. Apa tanda-tanda tersebut? Apa mukjizat-mukjizat yang besar tersebut yang nampak? Katufan, seperti angin topan telah menimpa, wal jarat, dan juga jarat, belalang, wal kummal, kutu-kutu. Paham ya, waktu ditimpa mereka diuji dengan seperti ini. Diadakan angin topan untuk apa? Untuk menguji mereka. Nah, dan wal jarat dan juga belalang, wal kummal, kutu-kutu. Paham ya? Kemudian wad dafa'i, apa dafa'i? Kata. Paham ya? Kata-kata. Dafa'i itu jamak dari difda'. Difda' itu adalah kata, jamaknya dafa'i. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu, mimma dzakarahu Allah fil Qur'anil 'adzim, sebagaimana yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Azim. Tapi apakah mereka tetap beriman? Tidak. Sudah ditimpakan musibah-musibah seperti itu tetap enggak mau beriman. Allahu musta'an. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan hal itu, ittakhadhtumul 'ijla ma'budan, justru kalian menjadikan anak sapi, patung anak sapi tersebut sebagai ma'bud dan sesembahan. Bayangkan itu. Ba'da dhahabi Musa ila miqati rabbih, setelah Nabi Musa AS pergi ke tempat pertemuan Rabbnya, diturunkannya apa? Na'am barakallahu fikum, kitab Taurah di sebuah tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan berapa itu? 40 apa? 40 malam mana itu? Na'am barakallahu fikum. Tapi mereka mencari fursah, kesempatan. Ketika tidak adanya Nabi Musa, justru mereka menyembah ini, patung apa? Patung anak sapi ini. Nah, mereka banyak alasan. Nah, barakallahu fikum. Nah, mereka banyak alasan. Nah, barakallahu fikum, kata mereka, kami tetap senantiasa akan mengelilingi, mengibadahi anak unta, anak sapi ini hingga Nabi Musa datang kepada kita. Hatta yarji'a ilaina Musa, hatta yarji'a ilaina Musa. Hingga Musa datang kepada kami, kata mereka. Namun apakah setelah Nabi Musa datang mereka berhenti? Tidak. Naam, Allah musta'an. Wa antum mutajawizuna hududallah, dalam keadaan kalian melampaui batas terhadap naam barakallahu fikum, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keadaan orang-orang Naam Bani Israel wal a'yad billah. Naam, kita tutup dengan ayat yang terakhir. Ayat yang ke-93. Wa itakhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijl bikufrihim. Qul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Perhatikan kisahnya. Ketika kami telah melakukan perjanjian, mengambil perjanjian, melakukan perjanjian dengan perjanjian yang sangat kuat untuk apa? Menerima apa yang telah didatangkan kepada kalian, yang dibawa kepada kalian oleh Nabi Musa alaihissalam berupa Taurat. Nah, kemudian kami pun juga mengangkat fawqakumut tur, mengangkat apa? Jabal Tur, gunung Tur di atas kalian. Nah, kemudian apa? Di atas kepala-kepala kalian. Naam wa qulna lakum, kemudian kami katakan kepada kalian. Naam barakallahu fikum, khudhu ma atainakum. Ambillah apa-apa yang kami telah datangkan kepada kalian. Biquwwah, dengan kekuatan, dalam artian dengan sungguh-sungguh mengambil syariat maksudnya. Namun mereka mengatakan apa? Qalu sami'na wa asayna. Kami mendengar dan kami maksiat. Kami mendengar seruan untuk mengikuti syariat itu, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Maksudnya apa? Kami itu cuma mendengar tapi memaksiati, menolak perintahmu. Bayangkan itu. Ya, kurang ajarnya orang-orang Naam Bani Israel ini. Qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Dan sungguh telah bercampur perbuatan kalian mengibadahi anak sapi tersebut atau patung anak sapi tersebut yang sudah menjadi atau melekat atau bercampur dengan hati-hati kalian dengan sebab terus menerusnya kalian di dalam apa kekufuran. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, alangkah jeleknya apa yang Naam telah diperintahkan kepada mereka berupa keimanan. Minal kufri wa dhalal, dalam artian mereka mengganti dengan kekufuran dan kesesatan. In kuntum musaddiqina bima anzalallahu alaikum, jika kalian benar-benar na'barakallahu fikum, na'am membenarkan terhadap apa yang Allah telah turunkan atas kalian. Qala al-mufassirun, wadhkuru hina akhadna alaikum ahdan mu'akkada biqabuli ma ja'akum bihi Musa min at-Taurat. Dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, ketika kami memulai atau kami memulai memberikan atau memberikan perjanjian atas kalian dengan perjanjian yang sangat kuat agar apa? Kalian menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS kepada kalian dari Taurat, yang bersumber dari Taurat. Fanaqattum al-ahda, sungguh kalian justru mengingkari janji tersebut. Farafa'na jabal tur, kemudian kami angkat gunung Tur. Fauqa ru'usikum, di atas kepala-kepala kalian. Wa qulna lakum, kemudian kami katakan kepada kalian, khudhu ma atainakum bijiddin, ambillah apa-apa syariat yang telah kami datangkan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Wasma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatlah kalian. Wa illa, jika kalian tidak mau taat, asbatnal jabala 'alaikum, kami akan jatuhkan, akan timpakan gunung ini kepada kalian atau di atas kalian. Fakultum, namun justru kalian malah mengatakan sami'na qawlaka wa asaina amrak, kami mendengar ucapanmu tapi kami bermaksiat, kami menolak perintahmu. Li'anna ibadatul 'ijli, karena mengibadai patung anak sapi tadi. Qadim tazat qulubukum, sungguh hati-hati mereka. Nam atau qadim tazat biqulubikum, sungguh telah meresap bercampur dengan hati-hati mereka mengibadai anak sapi tadi. Nam patung anak sapi tadi sudah meresap di dalam hati-hati mereka. Sebabnya apa? Bisa mabitamadikum fil kufur, karena dengan sebab Naam terus-menerusnya kalian berada di dalam kekufuran. Kullahum, katakanlah kepada mereka, ayuhar rasul, wahai rasul, katakanlah kepada mereka, qabuhama ya'murukum bihi imanukum minal kufri wad dalal, alangkah jeleknya Naam apa yang telah diperintahkan kepada mereka berupa keimanan. Nah, mereka ganti dengan kekufuran dan kesesatan. In kuntum musaddiqina bima anzalallahu alaikum, jika kalian benar-benar beriman, membenarkan terhadap apa yang Allah telah turunkan atas kalian. Inilah keadaan orang-orang Bani Israel. Wal'iyadzubillah. Semakin nampak dan semakin jelas nah bukti kenabian dari Musa alaihissalam dan juga mukjizah-mukjizah yang ada serta kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap mengingkari dan tetap bersikeras untuk menolak serta bahkan mereka berupaya untuk membunuh para nabi yang Allah taala utus atau Allah taala turunkan kepada mereka. Dan ini merupakan bentuk kekufuran yang sangat nyata, yang mana sebabnya adalah karena senantiasa terus menerus mereka berada di atas kekufuran dan kesyirikan, yaitu menyembah apa tadi? Menyembah patung anak sapi, yang mana itu merupakan kesyirikan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu nam at-tawfiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.